بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله kembali kita melanjutkan kajian dari pembacaan kitab Usul Sunnah karya Imam Al-Mubajjal Ahmad ibn Hanbal alaihi rahmatullah. Berkata al-muallifu hafizahullahu ta'ala min usuli ahli sunnati wal jamaah, termasuk di antara prinsip-prinsip besar ahli sunnati wal jamaah. Kata beliau, wal imanu bi syafa'atin nabi alaihi salatu wassalam, yaitu beriman dengan syafaatnya Nabi. Wa biqaumin yakhrujuna minan nari ba'dam ihtaraqu wa saru fahma, dan juga beriman dengan adanya satu kaum yang mereka akan keluar dari an-nar, dari neraka, setelah mereka terbakar dan menjadi hitam. Fayu'maru bihim ila nahrin ala babil jannah kama ja'a fil athar. Kemudian mereka diperintah untuk masuk ke dalam sebuah sungai, Nahrul Hayah, sungai kehidupan, yang dari sini sebagian para ulama menyebutkan bahwa usatul muwahhidin, ya, pelaku maksiat, pelaku dosa besar dari kalangan ahlul iman, ahlul tauhid, ketika mereka disiksa di dalam neraka, mereka akan mati. Ya, berbeda dengan orang-orang kafir. Adapun mereka, orang-orang kafir, ketika disiksa, mereka tidak merasakan kehidupan dan juga tidak merasakan kematian. Ini terus mereka diazab, ya, selama-lamanya. Adapun ussatul muwahhidin, mereka ketika disiksa akan mati. Yang kemudian disebabkan karena iman yang ada pada mereka, meskipun sedikit, mereka akan dikeluarkan dari neraka, kemudian dimasukkan ke dalam Nahrul Hayah, sungai kehidupan, sehingga menjadi hidup kembali. Seperti yang disebutkan dalam beberapa riwayat yang sahih. Kaifa syaa'allah wa kama syaa'allah. Sebagaimana yang Allah kehendaki dan Allah inginkan. Innama huwal imanu bihi wa tasdiqu bihi. Sehingga yang wajib bagi kita adalah beriman dengan berita-berita ini semuanya dan juga membenarkannya. Maka dalam bab ini Ma'asyar muslimin rahimakumullah, Al-Imam Ahmad rahimallahu ta'ala menerangkan kepada kita tentang salah satu prinsip dari prinsip-prinsip besar Ahli Sunnati wal Jamaah, yaitu al-imanu bisyafa'atin nabi yaumal qiyamah. Beriman dengan adanya syafaat nabi pada yaumul qiyamah. Dan yang zahir wallahu ta'ala alamu bisawab, yang boleh maksudkan dengan syafaat pada bab ini yaitu syafaat yang menjadi khilaf baina ahli sunnati wal jamaah wa baina firqud dhalah min al khawarij wal mu'tazilah wa ghairihima, yaitu syafaat yang menjadi polemik perselisihan antara ahli sunnah dan kelompok-kelompok yang menyimpang, baik dari kalangan khawarij, mu'tazilah, ataupun yang selain mereka. Sehingga beliau hendak mentakrir, menetapkan sekaligus menegaskan bahwa ahli sunnah beda dengan khawarij, gak sama dengan mu'tazilah. Ketika mereka terang-terangan mengingkari adanya syafaat bagi usatul muwahhidin, pelaku maksiat dari kalangan ahlu tauhid, ahlu iman, maka ahlu sunnah dengan lantang berdasarkan kajian yang mendalam dari Al-Quran, demikian pula as-sunnah as-sahihah, menegaskan bahwa ada syafaat ya bagi usatul muwahhidin, pelaku maksiat ataupun dosa besar dari kalangan ahlu iman dan ahlu tauhid. Naam. Lalu apa yang maksud dengan syafa'ah? Ya, sebelum kita baca keterangan dari Asy-Syarih hafizahullah taala, asy-syafa'ah ya, di sini bisa diketahui maksudnya dilihat dari beberapa sisi dan pandangan. Yang pertama, min haitsul lughah, secara bahasa. Asy-syafa'ah dari kata asy-syaf'u. Asy-syaf'u maknanya adalah al-indiman, menggabungkan. Atau dhidul witr, lawan dari ganjil. Ya. Mungkin boleh ya, diterjemahkan menggenapkan atau menggabungkan. Ini makna asal dari asy-syafa'ah. Dari kata asy-syaf'u maknanya adalah al-indiman dengan dad, ad-dammu, yadummu, yaitu dhidul witr, yaitu ja'lul witri syaf'an, menjadikan sesuatu yang ganjil menjadi syaf'an, yaitu genap. Ya. Sehingga kalau misalkan ya, ada sesuatu yang sendirian kemudian digabung dengan yang lainnya, namanya syafa'ah, disyafa'atkan, digenapkan. Satu menjadi dua, tiga menjadi empat, lima menjadi enam. Ini disyafa', digabung. Ini secara bahasa. Adapun secara urf kebiasaan, asy-syafa'ah yaitu iradatul khair lil ghair, ya, keinginan untuk memberikan kebaikan kepada orang lain. Atau dengan ungkapan yang lain, su'alul khair atau su'alul khair lil ghair, inda man yamliku dhalikumul khair. Secara urf, yaitu seseorang yang meminta kebaikan untuk orang lain dari yang memiliki kebaikan tersebut. Secara urf ya, ada orang misalkan dia ya, seorang yang berhak untuk mendapatkan bantuan ya, karena fakirnya, namun dia tidak berani dan tidak mau untuk menampakkan kebutuhannya kepada orang lain. Nah, ada saudaranya yang mengetahui bahwa si fulan butuh untuk dibantu. Maka dia minta kepada orang lain memberitahukan bahwa si fulan butuh bantuan. Lah, dia ini ketika menjadi perantara ataupun sebab, ya, saudara yang tadi, yang butuh tadi mendapatkan kebaikan, dia menjadi syafi', pemberi syafaat. Meminta kebaikan kepada orang lain untuk orang lain. Ya. Mungkin dilihat dia mampu, bisa membantu dan dikenal sebagai orang yang ringan tangan misalkan. Labas. Namanya syafi'. Ya, pemberi syafaat. Ini secara urf, secara kebiasaan, hubungan kemasyarakatan. Adapun secara istilah syar'i, jadi ada tiga ya, ada tiga makna. Secara lughah, secara urf, dan secara istilah syar'i. Adapun secara syar'i, asy-syafa'ah, yaitu su'alullahi 'abdun. Su'alullahi 'abdun radhiyallahu qawlahu wa 'amalahu maghfirata dzunubi ba'dil mujrimin. Ya. Su'alullahi 'abdun, seseorang yang meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana orang tersebut radhiyallahu qawlahu wa 'amalahu, orang yang Allah ridai ucapan dan perbuatannya, amalannya Allah ridai. Jadi yang minta kepada Allah adalah orang yang diridai Allah, ucapannya, perbuatannya, dikenal saleh, ya, mukmin, muwahhid, taqi. Apa ini minta? Maghfirata dzunubi ba'dil mujrimin. Meminta kepada Allah berupa ampunan terhadap dosa-dosa sebahagian pelaku maksiat. Ya. Ini makna syafa'ah secara istilah syar'i. Jadi seseorang yang minta kepada Allah ampunan. Ya. Agar Allah mengampuni dosa-dosa sebagian pelaku maksiat. Di mana orang yang minta tadi, yang minta kepada Allah adalah orang yang Allah ridai ucapan, demikian pula perbuatannya, amalannya, ya, dikenal kesolehannya dan kebaikannya. Nah, ini secara syar'i. Sehingga sangat erat hubungannya dengan makna secara bahasa. Ya. Demikian secara urf. Lah, para ulama seperti yang disebutkan oleh Syekhul Allamah Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman Al-Jabiri hafizahullah taala, bahwa dalam hal ini asy-syafa'ah, ya, terbagi menjadi tiga bahagian. Dua atau tiga, ya. Jenis yang pertama yaitu asy-syafa'ah muttafaqun ala itsbatiha baina ahli sunnati wal mubtadi'ah. Jenis syafaat yang disepakati oleh ahlus sunnah dan ahlul bid'ah. Artinya ahlus sunnah bahkan ahlul bid'ah mengakui syafaat itu ada. Dan ini hanya satu jenis saja, yaitu asy-syafa'atul 'udhma. Syafaat al-'udhma. Syafaat yang agung. Yaitu syafaatnya Nabi kepada ahli al-mauqif. Manusia yang berdiri di padang mahsyar. Ya, di padang mahsyar. Di antara fungsi dan manfaat dari syafaat ini, itu syafaatul 'udhma, yaitu li faslil qada, untuk memutuskan, ya, hukuman, keputusan dari Allah kepada seluruh manusia pada yaumul qiyamah, di padang mahsyar. Ini dinamakan dengan syafaatul udhma. Sepakat ahlu sunnah, bahkan khawarij, mu'tazilah, ahlul bid'ah juga menetapkan jenis syafaat ini. Ada pun jenis yang kedua, yaitu asy-syafa'ah, yang kaitannya dengan ahlul kabair. Asy-syafa'ah fi ahlil kabair, syafaat yang diberikan kepada pelaku dosa besar. Dan di sini ada beberapa jenis syafaat. Di antaranya, yang pertama, asy-syafa'ah fi qaumin yastahiquna an-nara alla yadkhuluha. Syafaat yang diberikan kepada satu kaum yang berhak untuk masuk neraka agar tidak masuk neraka. Ya. Mereka dengan dosanya, dengan kemaksiatannya, ya, dengan dosa besarnya, berhak untuk masuk neraka, diazab. Namun disebabkan karena masih adanya iman, ya, masih ada tauhid pada orang tersebut, maka dia mendapatkan syafa'ah. Akhirnya enggak masuk neraka. Ya. Jenis yang kedua, asy-syafa'ah fi ikhraji 'usatil muwahhidin minan nar. Syafaat yang juga diberikan kepada pelaku dosa besar dari kalangan ahlu tauhid yang mereka telah masuk neraka, kemudian dengan syafaat tadi dikeluarkan dari neraka. Yang kedua, saya ulangi, yaitu syafaat yang diberikan kepada pelaku dosa besar dari kalangan ahlu tauhid yang telah masuk neraka agar keluar dari neraka. Ini juga keluarnya mereka butuh syafaat. Ya, butuh syafaat. Lah, dua jenis syafaat inilah yang diingkari oleh Khawarij dan Mu'tazilah. Ya. Demikian pula yang lainnya. Mereka enggak nganggap ada yang syafa'ah bagi pelaku dosa besar yang berhak untuk masuk neraka agar tidak masuk neraka. Kata mereka, wajib masuk neraka. Harus. Tapi masih ada iman? Masih ada tauhid? Iya. Meskipun mengucapkan kalimat La ilaha illallah, masih bertauhid, masih punya iman, meskipun. Karena dengan kemaksiatannya, karena dengan dosa besarnya, dia berhak untuk diazab dan kekal di dalam neraka. Kata siapa? Kata Khawarij. Ya. Nah, demikian juga yang kedua, yang telah masuk ke dalam neraka. Ya. Kita menetapkan tadi bahwa dengan syafaat mereka bisa keluar. Kalau tadi yang pertama, ya, belum masuk. Namun mereka berhak untuk masuk neraka. Dengan syafaat, mereka enggak masuk neraka. Yang kedua, sudah masuk. Ya, sudah sempat diazab. Disiksa dalam neraka. Dengan syafaat, akhirnya mereka dikeluarkan dari neraka. Kata Khawarij, Mu'tazilah, enggak. Mereka kekal di dalam neraka. Enggak akan keluar selama-lamanya. Berarti kafir? Iya, kafir. Ya, ini keyakinan siapa? Khawarij, Mu'tazilah. Ya, sehingga ini yang menyebabkan sebahagian mereka yang jatuh dalam penyimpangan ini, Al-Khawarij, Mu'tazilah, bermudah-mudahan dalam mentakfir kaum muslimin, mengkafirkan kaum muslimin ketika melihat, ya, penguasa, pemerintah tidak berhukum dengan hukum Allah, menjadikan undang-undang dasarnya adalah buatan manusia, bukan Al-Quran dan As-Sunnah. Serta merta kata mereka, berarti pemerintah kita adalah kafir tauhid. Ya, kafir, keluar dari Islam. Halal harta dan darahnya, boleh untuk memberontak. Sehingga kita vonis mereka adalah kafir. Demikian pula aparatur negaranya, para pejabatnya, menteri-menterinya, sampai turun ke bawah, gubernurnya, bupatinya, wali kotanya, camatnya, lurahnya, kepala desanya, terus RT-RT-nya. Karena tidak mau, ya, menolak hukum buatan manusia tadi, maka mereka juga kafir. Rakyatnya gimana? Ya tinggal dilihat, kalau mereka mau mengkafirkan penguasanya yang tidak berhukum dengan hukum Islam, berarti mereka juga kafir. Ya. Subhanallah, anehnya mereka ini mengarahkan tuduhan kafir itu kepada selain mereka. Ya, kepada selain mereka. Selain dari kelompok jamaahnya yang disorot pemerintah terus. Mereka seakan-akan ma'asum. Sudah kebal hukum. Kebal dari hukum-hukum Allah. Nah, sehingga ketika terjadi kemaksiatan di tengah mereka, yang itu juga bukti pelanggaran syariat Allah, berarti mereka juga enggak berhukum dengan hukum Allah, tetap mereka toleransi. Ya, itu masih ya. Nah, dimaafkan. Kenapa? Amniyah. Ya, ini dalam rangka ya, memberikan jaminan keamanan. Kamuflase. Nah, sehingga ketika sebagian mereka ya, jatuh dalam kemaksiatan, dibiarkan. Oh enggak, kami tetap Muslim, mukmin. Ya, kamilul iman, sempurna iman kami. Ya, ada pun mereka ini yang disorot pemerintah terus. Nah, walhasil ini dua jenis syafaah yang diingkari oleh kaum Khawarij, demikian pula Mu'tazilah. Dan mereka kaum Khawarij yang sampai hari ini yang senantiasa menyebarkan teror di tengah kaum Muslimin di mana-mana, ya, di Indonesia, di Malaysia, ya, di negara-negara kafir, bahkan di negara-negara Muslimin, di Arab Saudi, ya, di Yaman dan yang lainnya, ya, karena pemikiran ini takfir, bermudah-mudahan dalam mengkafirkan kaum Muslimin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula kepada pemerintah Arab Saudi yang baru-baru saja ya, telah mengeksekusi mati 47 teroris ya, kelas dunia langsung serentak satu hari ya, tewas semuanya. Di antara tokoh mereka ya, sebagiannya adalah tokoh-tokoh Syiah, bahkan ulamanya mereka. Sehingga yang pertama kali teriak-teriak kebakaran jenggot, protes, demo ya, sampai anarkis ya, Iran. Nah, karena merasa bahwa ya, pion mereka ya, corong mereka di Saudi telah tewas ya, sehingga mereka protes, enggak terima, ya biarkan. Ya, para ulama ahli sunnah ketika mengomentari ya, tentang kebijakan pemerintah Saudi Arabia ini menghukum mati para teroris ya, maka mereka bersyukur, walhamdulillah hukum Allah telah ditegakkan. Karena mereka para teroris ya, mereka termasuk atau digolongkan di dalam syariat sebagai al-mufsiduna fil ard. Ya, perusak di atas muka bumi. Orang yang merusak di atas muka bumi. Ya, dengan terornya, dengan isu-isu bomnya. Ya. Yang menjadikan kaum muslim enggak tenang hidupnya. Sampai enggak tenang ibadahnya, mau ke masjid saja was-was. Kenapa? Ada teror. Mau ke pasar, belanja, mau jualan, enggak tenang gara-gara mereka ini. Ya, tambah lagi tindakan realnya, bukan cuma teror, meledakkan bom di sana sini ya. Nah, membunuh aparat. Nah, membantai kaum muslimin. Nauzubillah, kerusakan. Sehingga orang yang membuat kerusakan di atas muka bumi di dalam syariat, mengerikan hukumannya. Mengerikan hukumannya. Ya, an yuqattalu aw yusallabu. Ya kan? Au taqata'a aydihim wa arjuluhum min khilaf au yunfaw min al-ard. Ya, mereka itu diperangi atau disalib, bahkan dipotong anggota-anggota tubuh mereka, tangan dan kakinya secara bersilang. atau diusir dari negeri mereka. Dzalika lahum khizyun fil hayatid dunya wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Dan itu sebagai bentuk kerendahan, ya, penghinaan kepada orang-orang merusak di atas muka bumi. Ya, dan di akhirah Allah siapkan adab yang mengerikan, adab yang besar. Walhamdulillah. Ya, para ulama memuji, bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Ya, karena syariat Islam telah ditegakkan. Ya, adapun kaum Syiah Rafidah, ya, Iran, ya, sebagai pimpinan terorisme dunia dengan Syiahnya, mereka teriak-teriak enggak rela demo, ya, enggak terima karena ada tokohnya yang dihukum mati, ya, karena mereka tidak, ya, berhukum dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, ya, karena pedoman mereka beda dengan kaum muslimin. Allahumma musta'an. Ya, sehingga ini, ya, tambah lagi, ya, sikap tegas pemerintah Arab Saudi untuk memutus apa? Hubungan diplomatik. Enggak ada hubungan lagi dengan Iran. Diusir, ya, sak dubes-dubesnya. Suruh minggat dari Saudi Arabia. Suruh pergi. Alhamdulillah. Ya. Sehingga ini termasuk buah dari kedekatan pemerintah dengan para ulama ahli sunnah. Berkah. Berkah bagi pemerintah, demikian pula bagi kaum muslimin secara umum. Walhasil, kembali kepada pembahasan, bahwa inilah jenis syafa'ah yang ditolak, diingkari oleh kaum khawarij, demikian pula mu'tazilah. Kemudian kita baca keterangan dari Syekhul Allamah Al-Mujahid Al-Faqih Al-Muhaddis Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Fasyafa'atu thabitatun linnabi alaihi salatu wassalam. Dan syafaat itu thabitah, ditetapkan, ya, bagi Nabi, sahih. Wahya fi arasati yaumil qiyamah hinama yashtaddu bin nasil haul. Yaitu syafaatnya Nabi yang dikenal dengan syafaatul udhma, yang diberikan fi arasati yaumil qiyamah. Arasat yaitu tempat yang lapang, ya, tidak ada tanjakan, tidak ada turunan, tidak ada gunung dan tidak ada lembah, ya, rata, enggak ada tikungan, ya, lurus, datar dan luas. Dan itu tempat di mana seluruh manusia min awalihim ila akhirihim, dari manusia yang pertama sampai yang terakhir, dari Adam alaihis salam sampai manusia terakhir, dikumpulkan oleh Allah di tempat tersebut, dinamakan dengan apa? Arasat. Arasat yaitu di padang mahsyar. Mahsyar tempat berkumpul. Mauqif tempat berdiri seluruh manusia. Ya. Hina ma yashtaddu bin nasil haul. Ketika itu kondisi manusia sangat mencekam. Ya, diliputi dengan suasana yang menakutkan. Bagaimana tidak? Matahari Allah dekatkan. Sedemikian dekatnya. Ya. Wa yadhhabuna ila Adam thumma ila Nuh thumma ila Ibrahim thumma ila Musa thumma ila Isa. Kemudian seluruh manusia dalam kondisi mencekam ini, ya, dihinggapi dengan rasa takut yang mendalam, mereka akhirnya pergi. Ya, yang sebelumnya mereka bingung, ya, mau berlindung kepada siapa? Ya, mau cari bantuan kepada siapa? Sehingga sebagian mereka ngomong kepada sebagian yang lain, sudah, kita datang saja kepada, ya, manusia pertama, abuna Adam, ayah kita Adam alaihissalam. Akhirnya mereka datang kepada Adam alaihissalam. Ya, kemudian Adam pun meminta uzur, ya, enggak bisa memberikan syafaat kepada mereka. Summa ila Nuh, kemudian sebagian lagi, adapun Nabi Adam alaihissalam mengarahkan, sudah, kalian datang kepada Nuh, fa innahu awalur rusul. Dan terhadap kalian kepada Nuh, karsungnya beliau adalah rasul yang pertama yang Allah utus ke tengah manusia. Juga Nabi Nuh meminta udzur, enggak bisa memberikan syafaat kepada manusia. Summa ila Ibrahim, lalu juga mereka datang kepada Ibrahim. Ya, Ibrahim Abul Anbiya, bapaknya para nabi. juga lagi-lagi Ibrahim meminta uzur, enggak bisa memberikan syafaat kepada manusia pada hari itu. Summa ila Musa, lalu mereka datang kepada Musa, khairu anbiya'i Bani Israel, nabi yang terbaik yang Allah utus dari Bani Israel, Musa alaihi salatu wassalam. Juga Nabi Musa pun meminta uzur, enggak bisa memberikan syafaat kepada manusia. Summa ila Isa, lalu mereka datang kepada Isa, ya, kepada Isa juga sama, beliau juga meminta uzur, tidak bisa memberikan syafaat kepada manusia. Kulluhum ya'taziru bi'udhri minal a'zhar al-ma'rufah fil hadis, di mana masing-masing mereka semuanya meminta uzur dari Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, seluruhnya minta uzur, tidak bisa memberikan syafaat. Seperti yang disebutkan dalam hadis. Summa yantahil amru ila nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian akhirnya, ya, urusan mereka berakhir sampai kepada nabi. Ya, sampai kepada nabi. Fayaqul, kemudian nabi mengatakan, ana laha, ana laha, akulah yang berhak untuk memberikan syafaat itu kepada kalian. Wa yadhhabu fayakhiru sajidan tahtal arsy tawilan. Yang kemudian, ya, nabi pun, ya, Rasulullah, ya, beliau pergi dan tersungkur, ya, beliau merebahkan, tersungkur, sujud di bawah arsy, di bawah arsy dengan sujud yang lama, ya, menunjukkan beliau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa yahmadu Allah bima hamida la ya'rifu al-an. Kemudian beliau memuji Allah dengan pujian-pujian yang beliau tidak mengetahuinya sekarang. Ya. Pujian tersebut, wa innama yulhimuhumullahu iyaha fi dzalikal waqt. Yang sesungguhnya Allahu jalla wa ala, ya, pada waktu itu mengilhamkan kepada nabi dengan pujian-pujian tadi. Ya. Sebelumnya enggak tahu. Namun setelah itu, pada waktu itu Allah ilhamkan, Allah berikan wahyu kepada beliau, ya, untuk memuji Allah dengan pujian-pujian yang indah. Summa yuqalu lahu, kemudian dikatakan kepada nabi, irfa' ra'sak wa qul yusma' lak wa satu'ta washfa' tushaffa'. Irfa' ra'sak, angkatlah kepalamu wahai Muhammad. Wa qul yusma' lak, katakan, ucapkan, karena sungguhnya kamu akan didengar. Ya. Wasal tu'ta, mintalah, niscaya kamu akan diberi. Washfa'tu syafa', dan mintalah syafaat, karena sungguhnya kamu akan diberikan hak untuk memberikan syafa'ah. Ini, ya, kejadian yang akan terjadi pada yaumul qiyamah, ketika nabi meminta kebaikan, ya, kepada Allah pada yaumul qiyamah, li faslil qada', ya, untuk, ya, Allah segera memutuskan keputusannya kepada seluruh manusia di padang mahsyar. Ya, yang dikenal dengan syafa'atul udhma. Nah. Kemudian para ulama, ya, menyebutkan bahwa dalam hal ini terkait dengan syafa'ah ada beberapa macam. Ada yang khusus untuk nabi, ada yang sifatnya umum, bukan hanya nabi, tapi juga selain nabi alaihi salatu wassalam. Ada pun yang dikhususkan untuk nabi saja, maka di sini ada tiga jenis syafa'ah. Khusus untuk nabi, tidak dimiliki oleh yang lainnya. Yang pertama, yaitu syafa'atul udhma. Syafa'atul udhma, syafaat yang agung, di mana nabi akan memberikan syafaat kepada seluruh manusia pada yaumul qiyamah, li faslil qada, agar Allah segera mempercepat keputusannya kepada seluruh manusia. Jenis yang kedua, yaitu syafaat nabi kepada ahlul jannah, kepada penghuni syurga, agar masuk surga. Nah, jadi mereka ahlul jannah ketika sudah melewati sirat, sudah berhasil melewati qantarah, maka mereka berhenti di pintu surga, di depan pintu surga. Enggak bisa masuk. Mereka bisa masuk setelah mendapatkan syafaat Nabi. Karena surga tidak akan dibuka kecuali ketika yang meminta izin untuk masuk adalah Nabi terlebih dahulu. Dan nanti pada hari kiamat yang pertama kali masuk surga adalah Nabi. Demikian pula umatnya. Yang termasuk ahlul jannah. Jenis yang ketiga dari syafaat Nabi adalah syafaat beliau kepada paman Nabi yang bernama Abu Talib. Abu Talib. Agar diringankan siksaannya di dalam neraka. Abu Talib. Muslim atau mukmin? Cemas. Kafir. Kafir. Bukan muslim, bukan mukmin. Kafir. Hanya saja disebabkan karena jasa besarnya Abu Talib semasa hidupnya. Membela, mendukung dakwah Nabi. Bahkan meyakini kebenaran Islam yang dibawa oleh Nabi. Meyakini dalam hatinya. Hanya saja secara lisan. Tidak pernah terucap. Terang-terangan bahwa Abu Talib mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Tidak pernah. Sampai matinya. Sampai matinya. Namun secara tindakan, sikap itu luar biasa dukungannya. Ketika mayoritas dan hampir seluruh kaum Quraisy, musyrikin Arab, membenci Nabi, mencela, mengejek, bahkan mengganggu, menyakiti, bahkan berusaha untuk membunuh Nabi, maka Abu Talib berdiri dengan gagah berani membela ponakannya ini. Sehingga sebahagian mereka, kaum Quraisy, kaum syirikin Mekah, mereka segan untuk berbuat macam-macam dengan Rasulullah ketika Abu Talib masih hidup. Segan mereka. Segan. Namun setelah Abu Talib meninggal di atas kekafiran, baru mereka tambah lancang dan berani kepada Nabi. Nah, namun Abu Talib mati di atas kekafiran sampai akhir hayatnya, sampai matinya. Namun Rasulullah memberikan syafaat kepada Abu Talib, diringankan siksaannya di dalam neraka, di mana Abu Talib akan mendapatkan siksa yang paling ringan dari siksaan neraka Jahannam, di mana akan diletakkan di bawah kaki Abu Talib dua buah terompah. Sandal yang terbuat dari api neraka ketika dikenakan melepuh dan hancur kepalanya. Ini yang paling ringan. Sudah mengerikan, ya. Yang paling ringan sudah mengerikan. Gimana yang paling berat yang na'udzubillah? Ini paling ringan. Ini pun sudah mendapatkan syafaat dari Nabi. Dan ini khusus untuk Nabi, enggak bisa dikiaskan kepada selain Nabi. Ada orang misalkan, punya keluarga bapak misalkan auzubillah kafir. Lah dia muslim. Enggak bisa, ternyata bapaknya mati di atas kekafiran. Anaknya saleh, mukmin, ahli sunnah, muwahhid. Enggak bisa nanti pada hari kiamat menyelamatkan bapaknya. Seperti Nabi menyelamatkan atau meringankan siksaan Abu Thalib, enggak bisa. Ini khusus untuk Nabi. Yang itu pun khusus diberikan kepada Abu Thalib. Oleh karena itu, dalam hal ini Nabi tidak memberikan syafaat kepada paman Nabi yang lain yang kafir juga. Seperti siapa? Siapa di antara paman Nabi yang juga kafir? Hah? Muslim? Semuanya? Ada yang kafir, ya kan? Abu? Banyak abu-abu ini. Abu siapa? Abu Lahab, ya kan? Abu Lahab tidak mendapatkan syafaat dari Nabi. Kenapa? Karena memang semasa hidupnya luar biasa, keluarga dekat Nabi, Abu Lahab, paman beliau sendiri, dengan istrinya, Ya. Urwa, Ummu Jamil karena dikenal kecantikannya, tapi musyrikah kafirah. Tambah lagi tukang gosip. Ya, ini Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab, yang ternyata diabadikan sebagai penghuni neraka jahanam selama-lamanya dalam Al-Qur'an disebutkan. Dalam surah Al-Lahab khusus. Ya, ini keluarga Nabi sendiri. Tapi toh tidak mendapatkan syafaat dari beliau alaihi salatu wassalam. Nah. Kemudian kata beliau habibullah, walahu syafa'atun ukhar fi raf'i darajati qaumin istahaqqu darajati dunya fil jannah wa yashfa'u fihim fayarfa'uhum Allah. Dan di sana ada jenis syafaat-syafaat yang lain yang juga dimiliki oleh Nabi. Ya, selain yang khusus tadi. Ya, namun ini bukan kekhususan bagi Nabi saja, tapi juga yang lainnya. Ya, termasuk malaikat, termasuk ya kaum muslimin ataupun kaum mukminin, ahlu tauhid, as-siddiqun, wasyuhada, as-salihun bisa memberikan syafaat ini. Seperti apa? Fi raf'i darajati qaumin istahaqqu darajati dunya fil jannah. Yaitu syafaat untuk mengangkat derajat satu kaum yang dia berhak untuk mendapatkan kedudukan yang rendah di dalam syurga. Kemudian karena mendapatkan syafaat, akhirnya Allah angkat derajat mereka, dinaikkan level di syurganya. Ya, jadi mereka sudah masuk syurga nih, tapi tingkatannya rendah, di bawah. Ya, rendah. Maka karena adanya syafaat, akhirnya diangkat oleh Allah, ditinggikan derajatnya. Nah, ini satu jenis syafaat. Atau yang lainnya, wa fi qaumin istahaqqu dukhulan nari fa yashfa'u fihim fala yadkhulunaha. Ada satu kaum yang mereka berhak untuk masuk neraka, namun disebabkan karena mereka mendapatkan syafaat, akhirnya mereka enggak masuk neraka. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ini. Yang pada hari itu yang paling bermanfaat adalah iman, tauhid, amanah saleh. Ya, adapun harta, kedudukan, pangkat, jabatan, anak, keturunan, ketenaran, kemasyhuran, ya, kekayaan hilang semuanya. Tidak bisa menolong sama sekali. Kecuali yang dimanfaatkan untuk kebaikan. Ya, itu menjadi sebab amalan saleh sehingga itulah yang bisa menyelamatkan dia dari azab Allah Subhanahu wa taala. وَيَشْفَعُ فِي قَوْمٍ دَخَلُوا فِي النَّارِ بِالذُّنُوبِ الَّتِي ارْتَكَبُوهَا وَالْكَبَائِرِ الَّتِي ارْتَكَبُوهَا فَيَشْفَعُ فِيهِمْ رَسُولُ اللَّهِ وَيَشْفَعُ فِيهِمْ النَّبِيُّونَ وَالْمَلَائِكَةُ وَالصَّالِحُونَ هَذِهِ شَفَاعَةٌ. Dan juga termasuk jenis syafaat yang lain, yaitu syafaat yang diberikan kepada satu kaum yang mereka telah masuk ke dalam neraka disebabkan karena dosa-dosa yang mereka lakukan atau dosa besar yang mereka perbuat. Kemudian Nabi ya, memberikan syafaat kepada mereka ataupun Nabi yang lain selain Rasulullah ataupun para malaikat ataupun orang-orang saleh ya, juga mereka bisa memberikan syafaat ini. Apa jenis syafaatnya? Ya tadi, yaitu syafaat yang diberikan kepada satu kaum yang dia telah masuk ke dalam neraka ya, karena dosanya, karena kemaksiatannya, karena dosa besarnya, akhirnya dikeluarkan dari neraka dengan syafaat. Dan ini bukan khusus untuk Nabi saja. Selain Nabi bisa. Ya, seperti malaikat, orang-orang saleh, ahlu tauhid, kaum mukminin, as-siddiqun. Ya. وَشَفَاعَةٌ أُخَرْ يُشَارِكُهُ فِيهَا الْأَنْبِيَاءُ وَالصِّدِّيقُونَ وَالصَّالِحُونَ وَالْمَلَائِكَةُ. Dan jenis syafaat yang lainnya ini sama-sama dimiliki oleh para nabi selain Rasulullah, demikian pula as-siddiqun, as-salihun, dan juga bahkan para malaikat. Ya. Nah. Dan ini ayo ikhwah merupakan keutamaan, ya. Keistimewaan umat Islam dibandingkan dengan umat-umat yang lainnya. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud ataupun Ibnu Majah, ya, dari hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, ketika Nabi mengatakan, khuyirtu baina syafa'ati wa baina an yadkhula nisfu ummatil jannata. Khuyirtu baina syafa'ah. Aku telah diberikan pilihan oleh Allah, kata Nabi. Kata Nabi, aku telah diberikan pilihan oleh Allah antara syafa'at wa baina ayadkhula nisfu ummatil jannata, atau akan masuk dalam surga setengah dari umatku. Masya Allah. Nabi diberikan pilihan. Wahai Rasul, wahai Muhammad, ini ada pilihan. Silakan pilih. Engkau memilih berhak untuk memberikan syafaat kepada umatmu, atau akan masuk surga separuh dari umatmu. Pilih mana? Ya. Separuh dari umatnya Nabi, luar biasa. Banyak atau sedikit? Banyak sekali. Ya. Namun pilihan yang kedua, syafa'ah. Ternyata kata Nabi, fakhtartu syafa'ata. Maka aku memilih syafa'ah. Ya. Syafa'ah. Kenapa? Li'annaha a'ammu akfa. Karena dengan syafa'at ini lebih umum dan lebih mencakup dan lebih mencukupi. Karo ternyata ya, di antara umatnya Nabi itu lebih dari separoh, ya, misalkan 2/3 atau 4/5 dari umatnya Nabi, berarti mayoritas mereka ahlu tauhid, beriman, ya, Islam dan belum batal Islam mereka, iman mereka, tauhid mereka. Luar biasa, berarti mereka berhak untuk dapat syafaatnya Nabi. Berarti mereka berhak untuk masuk surga semuanya. Berarti melebihi pilihan tadi. Masuk surga separuh dari umatnya Nabi. Ini alasan Nabi. Karena dengan syafaat ini lebih umum, lebih mencakup dan lebih mencukupi. Nah, aturaunaha lil muttaqin al khata'in al mutalawithin. Ya, dan syafaat tadi diberikan kepada ahlut taqwa, orang-orang yang bertakwa, yang mereka jatuh dalam kesalahan, yang bergelimang dengan kemaksiatan. Ya. Naam. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Namun di sini ma'asyar muslim rahimakumullah, ya, perlu diperhatikan ketika kita membaca ya, permasalahan ini, bahwa syafaat itu diberikan kepada pelaku maksiat, bahkan pelaku dosa besar dari kalangan ahlu tauhid, ya, bukan berarti ini anjuran atau dorongan untuk seorang itu bermaksiat. Enggak apa-apa sudah bermaksiat, enggak apa-apa sudah jatuh dalam perbuatan dosa besar. Yang penting kan tauhid saya belum batal. Yang penting kan iman saya belum gugur. Ya. Yang penting kan enggak syirik. Ini salah paham. Menunjukkan dangkalnya pemahaman dia. Betul. Nabi menyebutkan bahwa as'adun nasi bi syafa'ati yaumil qiyamah, ya, ahlul kabair min ummati. Orang yang paling senang dan paling berbahagia dengan syafaatku nanti pada yaumil qiyamah adalah pelaku dosa besar dari kalangan umatku yang mereka masih beriman. Yang masih beriman. Lah sekarang siapa di antara kita yang bisa menjamin kokoh dan utuhnya iman kita sampai akhir hayat kita? Kok masih mengatakan yang penting kan enggak syirik, yang penting kan masih mukmin, yang penting kan masih bertauhid, enggak apa-apa bermaksiat, enggak apa-apa bahkan jatuh dalam perbuatan dosa besar, enggak apa-apa mencuri, enggak apa-apa berzina, naudzubillah. Ya, karena dengan perbuatan dosa tadi bisa jadi syaitan akan menyeret dia bukan hanya kemaksiatan yang sifatnya ringan, mungkin pada akhirnya akan menyeret pada perbuatan dosa besar yang mungkin ujung-ujungnya jatuh dalam bid'ah, yang pada akhirnya jatuh dalam kesyirikan syirkul akbar, bahkan mungkin kufur akbar, yang akhirnya menggugurkan keislamannya dan imannya, akhirnya batal, akhirnya keluar dari Islam. Kalau sudah keluar dari Islam, tanpa dia sadari karena dia sudah merasa nyaman, ya, merasa enak dengan kemaksiatannya, nggak merasa dia telah keluar dari Islam. Apa yang terjadi? Berarti dia diharamkan dari mendapatkan syafaatnya Nabi. Itulah akibatnya, karena meremehkan perbuatan dosa. Justru dengan pembahasan ini, adanya syafaat dari Nabi, demikian pula yang lainnya, bagi pelaku dosa besar ataupun pelaku maksiat pada yaumul qiyamah, itu hasungan kepada kita untuk bagaimana caranya kita mempertahankan iman kita, jangan sampai batal. Mengokohkan Islam kita, jangan sampai batal. Itu. Sehingga kita berusaha, bukan cuma kekufuran, bukan cuma kesyirikan, yang jelas-jelas kafirnya, yang jelas-jelas syiriknya, tapi juga perbuatan dosa besarnya berusaha untuk kita hindari, bahkan kemaksiatannya, as-saghairnya, bahkan perkara-perkara yang melalaikan kita, berusaha untuk kita tinggalkan demi mempertahankan iman sampai akhir hayat kita, karena hati ini berbolak-balik. Ya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wasiat dari Allah, ya. Pesan dari Allah, perintah dari Allah kepada seluruh kaum mukminin, ahlu taqwa, ahlu iman, ahlu tauhid, agar mereka terus bertakwa kepada Allah sampai akhir hayat mereka di atas Islam, di atas iman. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Sampai di sini insyaAllah. Walhamdulillahirrabbilalamin.